يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة sekalian رحمكم الله الحمد لله segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini faedah ulun ambil dari kitab Tajridut Tauhid min darani syirki wa syubahi tanjid karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah ta'ala. Dan dalam kitab ini beliau menyebutkan 25 kaedah bagaimana kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Salah satu di antaranya adalah la yu'badu Allahu illa bima syara'ahu fi kitabih aw 'ala lisani rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara total 25 kaedah yang beliau sebutkan dalam kitab ini, bagaimana cara kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah hingga semua amal ibadah kita, baik itu amal hati, lisan ataupun anggota badan, hanya kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mun pena kosong jadwal 24 kali lagi kita pertemuannya, ya kalau nah paham jawaban ya 25 kaedahnya sebutin paham jawaban lawas lagi hanya tuntung kitab wallahu a'lam bissawab. Kaedahnya disebutkan la yu'badullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak disembah illa bima syara'ahu fi kitabih, kecuali dengan yang Allah syariatkan dalam kitabnya. Au ala lisani rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disembah berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Jadi Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidahnya. Kata beliau, inna Allah azza wa jalla قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد الله وحده لا شريك له وليعبد بما شرعه لهم وبينه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا بما اخترعه الناس وابتدعوه. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya total 315 orang. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam adadul anbiya?" Wahai Rasul, berapakah jumlah para nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124 ribu nabi dan 315 di antaranya adalah rasul. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Rasul diberikan syariat yang terpisah, nabi hanya melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Itu kurang lebih perbedaan definisi antara nabi dan rasul. Dan yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 40 bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad tidak disebutkan penutup para rasul. Beliau disebutkan penutup para nabi, khatimun nabiyyin. Kenapa? Karena kenabian sudah Nabi Muhammad tutup dengan beliau, apalagi rasul enggak bakal ada. Gitu cara memahaminya. Nabi saja tidak akan ada setelah Nabi Muhammad SAW, apalagi rasul. Karena rasul levelnya lebih tinggi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Tentunya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi, menghapuskan semua kitab-kitab sebelumnya. Ini prinsip, menghapuskan semua kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya dengan tujuan yang sama. Karena muhimmah atau tugas para rasul itu sama. Banyak tentunya. Disebutkan oleh para ulama sampai 7 atau 8 poin. Tugas mereka sama. Di antaranya, ad-da'watu ilallah. Semuanya berdakwah kepada Allah. Semuanya menyeru umat manusia untuk menyembah Allah. Itu semua. Termasuk Nabi Isa. Termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi dan Rasul Isa alaihissalam, tugasnya sama, agar memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah, bukan menyembah dia atau menyembah emaknya. Karena semua tugas Nabi dan Rasul sama. Ad-da'watu ilallah, menyeru umat manusia kepada Allah, maksudnya menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyeru, agar semua mereka menyeru, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya agar Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah, dan agar Allah disembah dengan syariatnya yang Allah telah terangkan dalam Al-Qur'an, dengan syariatnya yang telah Nabi Muhammad terangkan dalam Al-Hadis. Jadi ini tugas mereka, menyuruh umat manusia agar menyembah Allah saja. Dan cara nyembah Allahnya harus seperti yang Allah mau. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, menutup paragraf ini, la bima ikhtara'ahu an-nas wa btada'u, bukan dengan yang dibikin oleh manusia, bukan dengan cara yang dibuat-buat oleh manusia, dengan cara yang Allah ajarkan, dengan cara yang Nabi Muhammad ajarkan, bukan dengan cara yang kita bikin. Jamaah, ketika seseorang mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW, perhatikan saja, yang mereka lakukan mirip dengan syariat yang sudah ada. Mesti mirip dengan doa, mirip dengan zikir, mirip dengan salawat, mirip dengan salat, mirip dengan puasa. Kenapa? Karena ada contoh. Kalau gak ada contoh, mereka gak bakal bisa bikin begitu. Kita memang diciptakan sempurna, termasuk diantaranya kita diberikan akal. Tapi kata para ulama, akal kita ini tidak pernah akan mampu untuk mencapai bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah kalau bukan Nabi Muhammad yang terangkan. kalau bukan Nabi Muhammad yang terangkan, kita enggak tahu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa mirip? Karena itulah sebagai patokan mereka. Kemudian mereka rubah-rubah sedikit-sedikit. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kalau itu sebuah kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Qala ta'ala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasul dalam Al-Qur'an dan juga Sunnah? Karena inilah perintah. Segala yang datang kepada kalian dari Rasul kalian Muhammad SAW, yaitu perintah-perintah, fakhudhuh, maka ambillah. Nabi nyuruh apa, lakukan aja udah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala yang dilarangnya dari kalian maka tinggalkan. An-Nur 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qala alladziina aamanu idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ayakulu sami'na wa'ata'na." Semboyan seorang muslim. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, jika mereka disuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan agar Rasul menjadi hakim untuk semua urusan mereka, mereka hanya mengatakan, sami'na wa'ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Ini semboyan seorang muslim. Bukan kami dengarkan dan kami cocokkan dulu dengan hawa nafsu kami. Bukan kami dengarkan kemudian kami timbang-timbang dulu. Tidak. Ketika ada larangan khamar, para sahabat tidak menimbangnya. Tentunya ketika sudah larangan yang terakhir ya, karena ada tiga tahapan berkaitan dengan yakni larangan khamar. Disebutkan ada manfaatnya, disebutkan ada mudharatnya, tapi mudharatnya lebih besar. Akhirnya kaum muslimin mengurangi minuman keras. Tahapan berikutnya, larangan untuk mendekati salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya tambah mengurangi lagi kaum muslimin untuk minuman keras. Dan yang ketiga barulah kemudian penetapan akan keharaman khamr, bahwasanya ia adalah najis perbuatan syaitan. Mereka kala itu tidak menimbangnya dulu. Wahai Rasul, ya kita ini perlu latihan lebih banyak lagi wahai Rasul. Ya kasih kita 1 atau 2 minggu lah, atau 1 atau 2 bulan. Gak bisa langsung gini wahai Rasul. Kami sudah biasa minum. Enggak, langsung mereka tinggalkan. Sama juga seperti kaum muslimat ketika menghadapi ayat hijab, mereka juga tidak mengukurnya dengan hawa nafsu dulu. Dan kita berbicara di iklim, di satu tempat yang iklimnya sangat panas, paling enak membuka kepala. Untuk orang-orang yang masih saja ngomong bahwasanya hijab itu adat istiadat orang Arab, di sana panas. Pernah enggak kemudian ke Saudi Arabia misalnya? Belum pernah mengalami 50 derajat Celsius. Kata Syekh Utsman Al-Khamis, di Kuwait bisa sampai 64 derajat Celsius. Kita berbicara iklim yang panas. Kita paling panas di Indonesia paling 32 atau 34 lah, udah panas itu. Kipas angin kada cukup, harus pakai AC. Nyalai AC, kemudian jeglek, kada tahan. Kita berbicara di tempat yang sangat panas. Harusnya mereka paling nyaman buka jilbab. Terus anda katakan ini adat istiadat. Tidak, ini perintah. Mereka hanya taat perintah. Dan tentunya kaum muslimah, mereka sudah menimbang dan timbangannya bagus. Mendingan panas di dunia daripada ntar. Simpel pemikirannya, karena memang hatinya sudah tunduk. Mereka tidak tunggu besok. Kata Aisyah, semua wanita berusaha meraih kain yang mereka bisa raih untuk menutupi seluruh tubuhnya. Enggak nunggu besok. Oh, ada ayat hijab kah? Sudah sore nah, esok kaya ke pasar nukar kain dulu, kada ada. Langsung. Kenapa? Semboyannya An-Nur 51. Sami'na wa ata'na. Ah, ngaran masjid ini pas dah An-Nur. Tambahi 51. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Dan dalam surah An-Nisa ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ditaati. Harusnya kewajiban kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada perintah kemudian kita tinggalkan, ada larangan kemudian kita terobos, enggak. Kami utus rasul itu untuk ditaati. Dan ketika semua kita taat, alhamdulillah sampai detik ini berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang belum Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Baca Quran dia, baca Quran, baca terjemahannya, bahkan baca tafsirnya, tapi dia tidak mentadabburi. Untuknya Al-Quran tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shaf, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepada wahai Muhammad diberkahi. Di antara makna diberkahi, kita baca Quran per huruf dapat pahala. Di antara makna diberkahi, dia mesti merubah hati pembacanya. Jadi tambah lembut, jadi tambah baik. Syahid yang ingin sampaikanlah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi, memikirkan ayat-ayatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini dalil bahwasanya Al-Quran itu mudah difahami. Bukan kemudian Islam itu agama yang susah, agama yang jelimet, repot, enggak. Mudah dipahami. Tugas kita hanya belajar. Sekalipun kemudian masuk pada ayat-ayat yang mungkin beberapa ayat multi tafsir, ya tinggal baca tafsirnya, kan gampang. Itulah lahan para ulama untuk menerangkan kepada kita. Kata Syekh melanjutkan, "Farusulu innama arsalahumullahu liyubayyinu lin-nasi ma yuhibbu rabbuna an nata'abbadahu bihi wa nataqarraba bihi ilayhi." Maka para rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka agar mereka menerangkan pada manusia apa yang Allah cintai, yang dengannya kemudian kita beribadah kepada Allah, yang dengannya kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu Allah mengutus para rasulnya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, agar kita menyembah Allah dengan cara yang Allah mau, dengan cara yang Allah inginkan, yaitu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kasih Syekh, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa min 'amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih, wa la 'amalin yuqarribu ila an-nar illa qad nahaitukum 'anhu." Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kepada surga kecuali aku pasti sudah perintahkan, dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan pada neraka kecuali aku pasti sudah larang." Lengkap. Makanya kata Syekh, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika atamma bayan, dan Nabi Muhammad SAW telah menerangkan agama Islam ini atamma bayan, dengan keterangan yang sempurna, yang paling sempurna, detail. Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah, lengkap. Gak usah bikin-bikin. Orang yang mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seikhlas apapun mereka melakukan, sebanyak apapun mereka melakukan, kalau Nabi Muhammad tidak ajarkan, ya percuma. Percuma. Secara tidak langsung Anda mengatakan Anda tahu akan sebuah kebaikan dalam agama ini, Nabi Muhammad enggak tahu. Subhanallah. Padahal kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, a'lamukum billahi ana atqakum billahi ana. Yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian saya. Yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian saya. Terus ada orang datang di zaman tertentu melakukan sebuah amalan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Kasarnya berarti dia mengatakan dia tahu sebuah kebaikan dalam agama ini, Nabi Muhammad enggak tahu. Orang paling bertakwa enggak tahu. Itu yang kita pahami dari perkataan Imam Malik. Barang siapa yang mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Ya dong, Anda mengada-ada dalam syariat ini, seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad belum menyampaikan ini. Berarti beliau sembunyikan dulu. Dan bertentangan dengan sabda beliau SAW sendiri. Karena ketika Haji Wada, Nabi Muhammad sedang menyampaikan kepada kaum muslimin di padang Arafah itu, ala hal ballaghtu, hai kaum muslimin, bukankah aku sedang menyampaikan semuanya? Semua, cara minum aja sampai adabnya ada 7. Jawab kaum muslimin, bala, ya Rasul, engkau sudah sampaikan semua, enggak ada yang tertinggal. Jika perkara yang ringan saja, yang remeh saja, mungkin bagi sebagian orang sangat ringan. Contohnya, adab minum, adab cebok, adab pakai sendal, adab pakai pakaian, adab ngacak Nabi Muhammad ajarkan. Tidak mungkin ibadah Nabi Muhammad tidak mendetail. Tidak mungkin apalagi perkara akidah Nabi Muhammad tidak mendetail. Minum, sebelum minum, bismillah. Minum dengan tangan kanan. Minum bagi 3. Jangan tiup minuman. 4. Ya, apalagi 5. Minum, jangan berdiri. Apalagi? Minum doang udah banyak. Nabi Muhammad ajarkan detail itu. Bahkan orang Yahudi di zaman itu, mereka iri sekali kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Nada mereka bertanya, tapi mereka sebenarnya iri. Nabi kalian itu sampai urusan cebok diajarin ya? Iya. Kata para sahabat, iya. Sampai tata cara buang air besar, buang air kecil, kami diajarkan. Kenapa? Ini lengkap nih agama. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata beliau, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika atamma bayan. Dan Nabi Muhammad SAW telah menerangkan agama ini dengan keterangan yang paling sempurna. Lengkap. Falam yatawafahu Allah Subhanahu wa taala hatta akmala lahu ad-din. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga Allah menyempurnakan untuknya agamanya. Fi ma la mazid alaihi. Agama yang lengkap yang tidak perlu lagi ada tambahan. Yang jelas-jelas wajib saja terkadang kita belum maksimal. Ini cara pandang yang mudah ya. Sebagian pian mungkin hadir bersama Syekh Ali Hasan Al-Halabi waktu itu di masjid, yakni Hasanuddin. Kata beliau, yang wajib saja, yang jelas wajib saja, kita belum sempurna mengerjakannya. Tidak 5 waktu kita takbiratul ihram bersama imam, mungkin. Terkadang sebagian sholat kita terlambat, ada yang mungkin teguring, karena lelah manusia, tapi kan enggak sempurna jadinya kewajiban kita. Ada yang selalu masbuk mungkin. Masbuknya pun tentunya imam sudah hendak salam, salam separuh sudah, nyahnya datang. Sampai di stopnya imam, hadang imam lah, ya tegana imamnya di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nya datang masuk sidul ya Allah. Hadangi semat. Terlambat, nang wajibnya terlambat. Apalagi misalnya ada orang-orang yang wajib saja masih keteteran. Apalagi kemudian kita berbicara yang sunnah, nang wajib keteteran, orang bisa menjalankan yang sunnah. Terkadangnya, karena kewajibannya dia sudah jaga. Akhirnya dia bisa sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Akhirnya setiap masuk masjid, tahiyatul masjid. Antara azan iqamah dia salat lagi. Setelah wudu dia salat. Kenapa? Karena yang wajib memang sudah dia jaga. Ini yang wajib masih keteteran. Bahkan mungkin khususnya yakni salat subuh masih keteteran. Belum tidak katakan dia meninggalkan, masih susah. Maka harusnya itu fokus dia. Nang kada jelas nang digawi bemumalaman. Sampai tengah malam menggawi, sampai uyuh. Dia mengira sedang menjalankan ketaatan. Dia mengira sedang menjalankan ketaatan. Makanya dinasehati kada harapan mau. Sebanjaran menggawi salah lah jadi nyawa Tuhan nyawa ni. Orang kata nyaman menyambat mata beralah. Sebanjaran menggawinya. Nyawa sambat salah lah ya. Sebanjaran menggawi, nyawa katakan harus bertobat lah ya. Nah ini. Allah sudah berfirman. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, maukah kamu aku beritahukan? Orang-orang yang merugi dengan amalan mereka. Yaitu orang-orang yang sesat amalannya di dunia. Tapi mereka mengira sedang menjalankan ketaatan. Iblis suka yang begini. Bahkan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih suka orang yang mengada-ada dalam urusan agama dibandingkan pelaku maksiat. Pelaku maksiat kata beliau bertobatnya sangat mungkin. Hati nuraninya mengatakan dia salah kok. Minuman keras kah? Membunuh kah? Berzina kah? Mencuri kah? Dia tahu itu salah sebenarnya. Enggak akan dia melakukan kemudian pembelaan. Salah sebenarnya. Tapi tidak untuk orang yang dia merasa sedang menjalankan ketaatan. Pian tagur, Wahabi ini jenah. Itu dah. Senjata ya, paling ampuh ya. Tolong jangan panggil kami Wahab. Tapi non. Wallahu a'lam bissawab. Non NU. Nya bebas ya pandir di Masjid An-Nur nih. Macam-macam kampung Arab. Tak benar ya dulunya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mereka mengira sedang melakukan ketaatan, makanya iblis lebih suka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu a'lam bissawab. Dan sebagian di antara mereka teman kita, bahkan keluarga saya. Sangan pengen kerendaka, keluarga ulun ni sana sebertahan rumah. Waktu masih sunyi, kayu ulun sudah di sana rumah. Waktu masih sunyi, memang sudah jadi bang musola ya, bukan masih sudah jadi. Sudah di sana kayu ulun, Om Acil sudah di sana. Sebelum sekarang orang heboh gitu ya. Awas dah tahu. Amun ke Martapura, ya besinggah bang ada Sidin, sembahyang juga di situ. Oh, Sidin belum mati waktu itu. Sidin belum mati. Mun wahini, aduh. Belum pernah umpet pengajiannya beberapa kali. Kenapa? Karena abah membawa. Kadang-kadang ada umpet. Nang beribadah malam-malam bekadap, ulun suah umpat. Di akhirnya, nanti ada sesi doa. Kita tidak mendengarkan doanya, tapi semuanya mengaminkan. Amin. Amin. Ulun waktu itu masih kecil ya, kelas 2, kelas 3 sanawiyah lah. Udah masuk pesantren, tapi sudah menolak. Ini kok kayak gini ya? Bah, siapa nang berdoa, Bah? Aminkan aja ya. Nah. Iya, ini Abah ulun mungkin nonton. Oh, Abah ulun wah ini keren, nonton terus ini Abah mertua nonton. Makanya kada kawa begaya lah. Kada tapi kawa begaya poligami kada kawa. Abah nonton, mintuhan nonton. Bulik-bulik mung kada disayang Sidin benar ya. Biasa aja membegayaan tuh ya. Subhanallah. Suah ulun bae. Makanya tahu. Tapi bahari sebelum semuanya ini heboh ya. Sebelum menjalani ini macet ya. Sudah bahari. Wallahu a'lam bishawab. Jamaskan rahimakumullah. Kita lanjutkan perkataan beliau. Dan Rasulullah telah menerangkan semuanya dengan keterangan yang sempurna. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewafatkan Nabi Muhammad hingga Allah menyempurnakan agama. Dan tidak ada tambah, lengkap. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sebelum ulun terjemahkan kaidah dalam syariat Islam karangan beliau di kitab yang lain, Idahul Mahajjah, judul kitab. Salah satu kaidah yang beliau sampaikan adalah al-haqqu laisa bil kathrah. Pahami ini. Al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran tidak dilihat dari jumlah. Kebenaran tidak dilihat dari jumlah. Allah mengatakan Nabi Ibrahim umat padahal beliau bersendirian kala itu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Ibrahim adalah umat. Beliau sendirian kala itu. Kalau standar kebenaran Anda adalah jumlah yang banyak, ada nabi gak punya pengikut. Berani Anda katakan nabinya itu salah? Ulang. Kalau standar benar itu banyak, ada nabi, kata Nabi Muhammad, tidak punya pengikut. Beranikah Anda mengatakan nabi ini salah dakwahnya? Karena yang ikut nabi atau tidak itu pilihan umatnya. Kalau standar kebenaran adalah banyak yang melakukan, bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada seorang nabi yang tidak punya pengikut? Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan sampai 9 kali hadis ini tentang Isra Mi'raj, tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, bahkan mungkin sampai 20 hadis. Ketika Nabi Muhammad SAW dari 7 atau 8 sahabat yang berbeda, mutawatir ini, Nabi Muhammad diperlihatkan umat-umat sebelum beliau. Kata beliau, yani ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku satu kaum bersamanya, satu nabi bersamanya pengikutnya enggak sampai 10. Dan aku diperlihatkan seorang nabi bersamanya pengikutnya satu atau dua orang laki-laki saja. Pian mun bisi Instagram dua aja followernya sakit hati tuh Bang, ya. Berdua follower bisa Instagram. Itu kan mereka memfollow itu terpaksa. Kenapa? Karena nang ampun akun memaksa. Nyomun kadang memfollow itu tagi hutang ya. Nah memfollownya. Ingin meluruskan umatnya yang ikut cuma dua. Kata Nabi Muhammad, wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi enggak punya pengikut. Mana standar kebenaran? Karena nabi pasti benar. Nabi itu pasti ma'asum. Al-Hasyr ayat 7 yang lu sebutkan tadi awal. Ketika Allah perintahkan, perintah Rasul ikuti, larangan Rasul tinggalkan. Kata para ulama di antaranya Syekh As-Sa'di menyebutkan ini di antara dalil ma'asumnya seorang nabi. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita ikut nabi. Perintahnya ikut, larangannya tinggalkan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, ini dalil. Al-Hasyr ayat 7, ini dalil maksumnya semua nabi. Apalagi Rasul, nabi aja maksum. Tapi ada yang gak punya pengikut. Gimana? Wallahu alam bissawab. Jamaskan rahmukumullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-haqqu ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahda. Yang namanya kebenaran itu adalah yang mencocoki ketaatan kepada Allah walaupun kamu sendirian, kamu jamaatul muslimin, sesuai gawian pian lon firman lon sabda, pian sorangan atau pian sedikit. Sebanjaran misalnya menggawi nang salah tuh di kampung Arab Jakarta menggawi, maka pianlah jamaatul muslimin. Bukan jamaah-jamaah berarti Arab, enggak, jamaatul muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kebenaran tidak diukur dari jumlah. dan tidak perlu kemudian seorang yakni membanggakan jumlah yang banyak. Kalau menyimpang, menyimpang aja. Mau satu Indonesia, saya menyimpang aja, simpel. Karena yang paling tahu syariat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tahu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Nabi Muhammad. Dan beliau sudah menerangkan detail. Lanjut. Kata Nabi Muhammad, kata Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Menurut kesepakatan para ulama ahli bacaan, ini ayat yang terakhir yang turun berkaitan dengan hukum di Haji Wada tahun 10. Nabi Muhammad meninggal tahun 11. Jadi ini sudah turun, Islam sudah sempurna. Nabi Muhammad masih hidup loh, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya tidak perlu kita berkreasi pada agama ini, lawang sudah sempurna. Dan yang ada ini jangan ditambah-tambah, na'udzubillah, apalagi dikurangi. Nang ada di sana gawi, ya belum tentu kita menggawi. Begitu banyak syariat Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang misalnya bikin-bikin salawat. Hisnul muslim itu zikir dan doa, 300-an zikir dan doa ajaran Nabi Muhammad. Apakah Anda sudah hafal? Hisnul muslim. Buku karangan Syekh Al-Qahtani itu. Itu 300-an zikir dan doa Nabi Muhammad ajarkan, 300-an zikir dan doa. Belum tegawi itu, boleh dikir nang lain. Secara mutlak tidak terlarang tentunya, tapi yang lebih afdol ada. Nang jadi masalah kadang-kadang zikir diolah, selawatan diolah, amun ini kada digawi berdosa situ. Amun kada disebarkan situ berdosa. Yalah, malam tadi banyak broadcastnya tuh. Masuk satu Rajab, barang siapa yang mengingatkan tentang satu Rajab maka, barang siapa yang tidak maka, umat mirip redaksinya kayak sabda Nabi Muhammad. Beberapa orang betakun kaulun tuh. Nah, teman-teman yang baru ngaji lah ya. Karena itu broadcast sejak zaman BBM sudah ada itu. Diulang-ulangnya aja. Nang menyimpan ini, nang harap. Sejak zaman 2007-2008 boomnya BBM sudah ada broadcast itu. Ustaz bujur kah ini? Hoax. Ustaz bujur kah ini? Hoax. Itu aja jawaban ulun. Kemudian ulun share artikelnya Ustaz Muhammad Wasitoh. Ustaz Muhammad Wasitoh, beliau tulis detail tentang hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang rata-rata dhaif. Kunjungi www.abufawas.blogspot.com. Ustaz Muhammad Wasitoh yang punya, beliau terangkan di situ detail. Beliau lulusan Fakultas Hadis, kelas ulum di Fakultas Hadis, dan beliau bahas detail. Kenapa ini lemah? Kenapa itu lemah? Kenapa ini? Semua beliau terangkan. Baca. Hadis lemah tidak bisa kemudian yang ini menjadi sandar. Tapi kalau untuk fadhail amal gimana? Boleh. Tapi kalau misalnya itu di syariat sudah ada. Di antara persyaratan yang dibuat oleh para ulama, bolehnya menggunakan hadis lemah untuk fadhail amal jika di syariat sudah ada, artinya di firman Allah sudah ada, di hadis Nabi Muhammad yang sahih sudah ada. Kalau sudah ada, yang enggak perlu pakai ini, kan gitu. Pusing kada pian? Hah? Ada yakni keutamaan berbakti pada orang tua, di firman banyak. Keutamaan berbuat baik pada tetangga, di hadis banyak. Ngapain pakai yang lemah? Yang sahih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan hukumullah, dan sampai 2019 masih ada yang begitu. Yang masuk ke ulun dalam satu atau dua pekan terakhir ini adalah keresahan sebagian ikhwah karena mereka aparat kepolisian, kata mereka adalah petugas medis, karena mereka semua di bawah tekanan harus hadir di acara itu. Tapi hatinya menolak. Siapa ustaz, siapa pang lagi, pian bertugas. Minimal ingkari dengan hati. Minimal ingkari dengan hati. Coba pian polisi marahkan jalan, harusnya belok kiri, suruh belok kanan. acara di mana? Situ. Masuk jurang bertanah. Ya, jangan kayak itulah Pak Polisi yang nggak boleh. Arahkan aja. Anda di bawah tekan. Wallahualam bissawab. Azan dulu. Azan dulu, lu lanjutkan sedikit karena sedikit lagi. Azan dulu, lu lanjutkan sedikit lagi baru kemudian kita tanya jawab. Dan ingat, ini pertemuan satu ya. Masih ada 24 pertemuan lagi. Mudah panjang umur. Tuntung kitab ini. Amin. Amun Ustaz masuk di kosong taros ya. Wallahualam bissawab. Sekalinya Ustaz Masudi nonton videonya lah, maja aku anak digesernya aja, kada tatai. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la sedikit lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sedikit itu maksudnya sejam. Tidak, dia sampai jam 8 lah, 10 menit lagi. Kata Syekh, "Faman rama al-hidayah wa talaba as-sa'adah fa'alayhi suluk ma syara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ibadah min ghairi ziyadatin wala nuqsan." Maka barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat ya, maka hendaknya dia menapaki jalan yang telah ditentukan atau disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara ibadah. Pelajari sebab ibadah, apakah ini diajarkan Nabi Muhammad, diajarkan gawi. Jenis ibadah, ini diajarkan Nabi Muhammad, diajarkan gawi. Jumlah, cara, waktu, tempat diajarkan Nabi Muhammad gawi. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa ada penambahan dan juga tanpa ada pengurangan. Ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Dan tentunya ulun tidak tahu ada bahasan rutin fikih di Masjid An-Nur. Mek, ada? Ada? Bahasan rutin fikih. Ustaz Ahmad bahasa apa Ustaz Ahmad? Oh tafsir ya. Ustaz Masudi? Ustaz Fauzan? Siap. Itu bidangnya. Ustaz Fauzan itu bidang. Anda ingin mengenali ibadah Nabi Muhammad SAW, Anda belajar fikih. Dan kita punya masternya. Ustaz Fauzan itu master di bidang syariah. Anda harus jadwalkan di sini, jangan kajian tematik kayak ulu. Fikih. Enggak apa-apa, ulang dari awal lagi. Dari air lagi sampai jihad nanti. Dari air. Air kemudian bersuci, wudu, mandi. Enggak apa-apa. Supaya Anda mengenal Rasulullah dan semua seluk-beluk ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ulun aja betakun sintit. Ya. Ustaz Riza Rahman bidangnya syariah juga. Ustaz Fauzan juga. Wallahu a'lam bisa. Mun pin betakun alamat golun ulun tahu. Lanjut jamaah. Oke. Okay. Dikit lagi ya. Dikit harus ya. Dikit lagi. Waqad haddharana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadd al-hadar min an nastahditha umuran jadidah nata'abbadu Allah biha min ghairi an yushri'aha lana. Faqala sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه غير مقبول. ghairi maqbul. Dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita peringatan yang keras, hadzarana ashaddal hadzar. Nabi Muhammad telah memberikan kita peringatan yang sangat keras agar kita menghindari perkara ini. Apa itu? Untuk mengada-ada perkara-perkara yang baru yang dengannya kita beribadah kepada Allah, padahal Nabi Muhammad tidak pernah syariatkan. Dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ada fi amrina hada, dalam perkara kami ini, maksudnya dalam urusan agama. Anda pintar berkaitan dengan ilmu teknologi, Anda bikin aplikasi, bahkan mungkin Anda bikin hardware-nya, silahkan buat yang Anda bisa buat, berkarya dengan karya, no problem. Masalah duniawi silahkan, jangankan masalah duniawi, kemudian dengan teknologi yang ada ya, mencangkok kurma Nabi Muhammad gak tahu sallallahu alaihi wasallam, karena itu urusan duniawi. Tapi kalau urusan mengenal Allah, Nabi Muhammad paling faham. Bagaimana cara kita menyembah Allah, Nabi Muhammad paling faham. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, Nabi Muhammad paling faham. Maka belajarlah dari orang yang paling mengerti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah memberikan kita peringatan keras agar kita tidak mengada-ada dengan urusan-urusan yang baru yang dengannya kita menyembah Allah, padahal Nabi Muhammad tidak pernah syariatkan. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang ahdatha, mengada-ada fi amrina, jadi mengada-ada bukan dalam segala hal yang umum, enggak, fi amrina, dalam urusan kami, perkara kami, agama, syariat. Ma laisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun biaya yang Anda keluarkan, sebanyak apapun orang yang melakukan, Anda mengada-ada dalam urusan agama Nabi Muhammad SAW, tertolak. Simple. Anda tidak perlu takut kemudian, nih kampung Arab nih, Anda tidak perlu takut kemudian berbeda dengan satu Banjarmasin. Yang perlu Anda takutkan, Anda beda sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda jangan takut berbeda dengan semua orang, tapi takutlah Anda berbeda dengan satu orang ini dalam ibadah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama orang bodoh amat. Yang penting aku ada umpat, melarang sudah ada kala, tidak memiliki kemampuan. Untuk sebagian teman-teman tadi, yang ini petugas medis atau kemudian para aparat yang harus kemudian bertugas, mereka mengingkari dengan hati. Kita malah lebih nyaman. Mereka bergejolak hatinya. Kenapa? Mereka merasa bagian dari acara, padahal mereka tidak setuju. Wah, kita lebih nyaman. Orang ada acaraan kah? Tetap. Ya, pokoknya nah, nasi mandi lu nah, kambing goreng. Jamaskan rahimakumullah. Jangan takut menyelisihi semua orang, tapi takutlah Anda menyelisihi satu orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebaliknya, sebagian orang enggak takut. Sebagian orang enggak takut beda sama Rasulullah. Padahal ancamannya dalam surah An-Nur. Nah, An-Nur pulang. An-Nur 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Azabun alim apa azabun azim ya? Azabun alim. Nah, tolong bantu dicek. An-Nur 63. Maka hendaklah berhati-hati, takut untuk mereka atau orang-orang yang menyelisihi atau berani menyelisihi perintah Nabi-Nya, Rasulullah. Kenapa? Antusi bahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Apa maksudnya? Buka Ibnu Katsir, kata beliau, di antara mana fitnah? Kemaksiatan, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran. Kenapa? Karena sudah berani sama Rasul. Beliau suruh kita tinggalkan, beliau larang kita terobos, beliau kada suruh ajarkan kita olah-olah. Takut. Satu orang ini yang harus Anda takuti untuk menyelisihinya dalam urusan agama. Bukan kemudian semua orang. Sebagian ulun masih ikut. Bibi masih ikut. Lawang mereka di sana semua. Ketika bertemu, ya biasa penghormatan kepada seorang paman atau bibi. Kenapa? Karena hujjah telah disampaikan. Kenapa? Abah ulun ampe. Abah ulun kan sana lagi. Kenapa? Karena kita dakwahi. Karena terkadang kita berbaik sangka ya untuk semua orang yang banyak itu. Karena terkadang mereka hanya belum mendapatkan ilmu. Itu saja. Karena belum ada yang menyampaikan, enggak tahu itu salah. Nang jadi masalah sudah kada tahu itu salah dipadahi ngotot. Tahu lah pian ngotot. Nah, mengikuti barbel apa nyong aja. Ngotot. Wallah nang bisa. Lanjutlah dikit lagi lah, masih 5 menit menawar. Itu jamnya kelajuan tuh. Ulun jarang-jarang kesini soalnya elok. Sebagian orang ketika disebutkan hadis ini, man ahdatha, barang siapa yang mengada-ada. Mereka mengatakan kami enggak mengada-ada. Ini sudah seharian orang menggawi kayak ini. Aku lain yang mengolah. Aku lain yang memulai. Aku lain yang dulu. Nah, ini yang nonton di luar sana nih bingung di terjemahannya apa. Ada teksnya di situ. Mereka mengatakan saya bukan yang pertama, saya bukan pionir, saya bukan yang membikin amal ini. Ini sudah dari dulu ada amalan nenek moyang yang tentunya seorang pelaut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Tadi Bukhari Muslim, sekarang Imam Muslim. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang bukan dari syariat kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak. Dalam bahasa Arab memang seperti ini kaidah dalam bahasa Arab. Kayak nama anak ulun misalnya Jalilah. Jalil. Petunjuk. Tapi bimakna mujallalah. Maknanya adalah yang diberikan petunjuk. Raddun penolakan, tapi maksudnya tertolak. Yang belajar bahasa Arab tahu, ini kaidah dalam bahasa Arab. Mardudun ala sahibihi ghair maqbul, dikembalikan kepada pelakunya tidak diterima. Bujur pian lain yang berdahulu, bujur pian lain yang awal-awal mengolah, bujur ini sudah sebaharian, tapi pian ma'amalakan kada. Hei pang ya, sama ya kan aja. Ma'amalakan kada. Tapi langsung banyak tapinya. Betapa banyak ikhwah dan akhwat mereka dilarang untuk menghadiri pengajian yang identik dengan kajian Wahabi. Yang takut itu bukan orang tuanya sebenarnya, hantunya takutan, setannya yang takut. Di antara senjata yang paling dahsyat yang bisa dijadikan oleh seorang mukmin dan muslim dalam peperangan dia melawan iblis dan semua tentaranya, al-iltizamu bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, ini menakutkan bagi iblis. Orang mun kokoh biasanya lakian tang lah mun binian cici. Orang kalau kokoh imannya kuat, iblisnya enggak bisa ganggu. Iblis yang ngomong, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasi, saya akan sesatkan mereka semua kecuali hambamu yang dianugerahkan keikhlasan. Orang ikhlas enggak bisa iblis ganggu, apalagi cuman kroconya. Iblisnya enggak bisa ganggu. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini jadi yang sangat jelas akan tertolaknya amal jika tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, fokusnya agama, amal saleh, bukan perkara duniawi. Jangan kayak orang-orang dikit-dikit bid'ah nih, situ handphone, dikit-dikit bid'ah nih, tapi bu mobil, bohong tajanya sana ya, karat dia. Pian kalau ada nih orang seperti ini, pian bodoh. Karena dia bodoh. Anda tidak pernah akan menang dengan orang bodoh. Imam Syafi'i selama lawan debatnya itu orang-orang yang berpendidikan semuanya kalah. Tapi Imam Syafi'i kalah debat dengan orang bodoh. Ada awalnya pengarasan. Nang gitu-gitu lah nih teman-teman nih di medsos. Jari-jarinya, jari jemarinya jangan lantih. Paham lah. Gak usah ditanggapi. Anda tanggapi, aduh komen-komen gak jelas. komen gak jelas, setengah jam, sejam, sejam, dua juz kalau baca Quran. Kayak itu cara menghitungnya. Oh, belum lagi kena hati kotor, udah disambatinya, udah disambatinya. Padahal yang menyambati Anda itu bisa jadi akunnya abal-abal, kaleng-kaleng. Orangnya geda-geda. Lihat aja nama-nama akunnya. Kadang-kadang akunnya gak jelas. Contoh misalnya, Ulekan Sambel. Siapa nulis akunnya? Ulekan underscore Sambel. Underscore Sambel. Siapa ampunnya? Orang jelas nah, Muhammad Paijo. Jelas. Ini gak ada. Setetes embun. Apa ya ampun? Setetes embun. Menanti senja. Ini orang ketujuh puasa apa menanti senja nih? Akunnya kada jelas pian lawan nih. Begitu mudah kemudian dia kabur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan lantih jari jemarinya. Yani orang-orang demikian sudah enggak usah diladeni, ngabisin waktu Anda. Kalau Anda ingin jabri, ingin berdakwah silakan. Karena bisa jadi Anda kalau menjawabnya Anda permalukan dia di depan umum padahal dia hanya bodoh. Jangan. Jabri aja. Betamuan kah kita? Apa betamuannya? Makanan. Oh iya, mau makan aja. Nah, pas makan, kenapa ngeliran? Kada tegawi bang lah gitu lah. Wallahu a'lam bisa. Yang jelas, tidak perlu diladeni. Karena hujjah sudah sampai insyaAllah. Wallahu a'lam bisa. Ulun tutup. Dengan perkataan Imam Fudail, Al-Fudail bin Iyad, rahimahullah ta'ala. Berkaitan dengan tafsir beliau tentang surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Apa tafsirannya? Kata beliau, akhlasahu wa aswabahu. Ahsan, yang lebih baik, maksudnya adalah yang lebih ikhlas dan lebih benar. Maksudnya, ini adalah syarat amal itu diterima. Ini syarat itu diterima. Siapa yang ikhlas dan siapa yang benar. Ikhlas saja enggak cukup kalau enggak benar. Benar saja enggak cukup kalau enggak ikhlas. Dua-duanya harus berbarengan. Anda beramalnya lillahi ta'ala ikhlas dan kemudian Anda beribadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan kaidahnya. Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya dalam Al-Quran atau syariatnya dalam Al-Hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan jamaah. Mun kereda bagus lagi, aman lakas. Karena warung tutup, ya lo nasi mandi kambing goreng. Oke. Okay. Jamaah sekalian, hamdulillah. Yani mudah-mudahan kita panjang umur ya. Masih ada 24 pertemuan Pak ya. Nantikan ya. Tapi Anda enggak boleh berharap dahan saat Mas Budi kosong pulang aja enggak. Pokoknya mun kosong aja ulun stuntman. Stuntman. Ya kan ada. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Salah dan khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.